Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله حاضرين yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang iman terhadap hari akhirat dengan berbagai perincian yang kita baca dari kitab ini. Kemudian pada malam hari ini juga masih terkait bab iman pada hari akhirat. Terkhusus pada malam hari ini akan diterangkan tentang bagaimana menyanggah orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat. Karena di sana ada orang-orang yang tidak beriman dengan sebagian yang terjadi di akhirat kelak, atau bagian daripada iman terhadap hari akhir, lebih khusus bab azab kubur dan kenikmatan kubur. Azab kubur dan kenikmatan kubur ini bagian daripada yang wajib kita imani dan bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Nah, ternyata ada sebagian orang yang tidak mengimani adanya azab kubur atau kenikmatan kubur atau azab alam barzakh atau kenikmatan alam barzakh. Nah, di sini penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan, ya, bagaimana membantah mereka itu dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa syariat baik dari dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lalu disebutkan bahwa di sana ada ayat maupun hadis yang menyebutkan tentang adanya kenikmatan di alam barzakh atau azab di alam barzakh, ya, sehingga tidak diperkenankan bagi siapapun untuk tidak beriman, karena ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan di ayat maupun hadis. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat kharaja ma'a ba'dhi ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabat keluar dan melewati sebagian kebun-kebun di kota Madinah. Ternyata ada kuburan lama di kebun itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab, disiksa di alam kuburnya. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sungguh kedua orang yang dikubur ini sedang disiksa. Ya. Yeah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebab kenapa mereka disiksa. Kata beliau, amma ahaduhuma kana la yastatiru min baulihi wa anna al-akhar kana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya disiksa karena tidak menutup diri, tidak melindungi dirinya dari kencingnya, sehingga kena kencingnya yang najis itu, dia tidak mau perhatian dengannya. Yang lain diazab karena dia melakukan namimah. Ya, dia melakukan adu domba antara orang-orang, ya, memprovokasi dua pihak yang akhirnya berseteru, bermusuhan, saling benci dengan apa perbuatan dia yang sifatnya adu domba antara orang-orang itu. Nah, pada kisah ini seperti yang kita pernah dengar ya dari hadis ini, jelas menunjukkan azab kubur ada. Bagaimana mau diingkari? Nabi sendiri mengabarkan seperti ini. Dan ini hadis yang jelas sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Dan hadis yang semakna dengan ini juga ada yang lainnya. Apalagi didukung kebenarannya dengan dalil-dalil yang lain yang banyak. Ya, sehingga tidak ada peluang bagi siapapun untuk mengingkari makna dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, dari sisi al-his, yakni sesuatu yang dapat dirasakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita suatu pendekatan, yaitu apa? Yaitu dalam mimpi seseorang. Ya. Kita selama kita hidup ini mengalami hal-hal yang macam-macam dalam mimpi kita. Terkadang seseorang dalam mimpinya melihat dia di tempat yang luas, yang hijau, yang dia merasa senang di tempat itu. Terasa betul-betul nyaman di tempat itu. Atau terkadang juga seorang yang mimpi, dia mimpi berada di suatu tempat yang sangat menakutkan. Dan dia merasa betul-betul tertekan di tempat itu. Ya, takut kadang bahkan. Ya. Kemudian terkadang sampai terbangun, saking takutnya sampai terbangun. Ternyata ketika dia terbangun, ya, dia tidak lebih dari tempat tidurnya, tidak jatuh dari tempat tidurnya, apalagi keluar kamar, tidak, dia tetap di tempat tidurnya. Ya. Begitu pula yang pertama, mimpi yang indah seperti itu, ya, dia juga di tempat tidurnya. Nah, kondisi mimpi ini sebagai pendekatan dengan kondisi orang di alam kubur. Dia di tempatnya, dia di kuburnya, namun ada seseorang yang merasakan kenikmatan di alam kuburnya, ada pula yang merasakan kesedihan atau bahkan sakit. Nah, tidur itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sebagai wafat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dalam sebuah ayat pada surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Dan yang belum mati Allah wafatkan di saat tidurnya. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan yang Allah tetapkan dia akan mati. Jadi tidur ya terus lanjut sudah sampai mati. Tidak kembali lagi ke alam dunia ini seperti sebelumnya. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, dan yang lain yang tidak Allah tetapkan mati ya Allah akan lepaskan sehingga dia bangun, ya, dia hidup sebagaimana sebelumnya sampai waktu yang ditentukan. Nah, pada ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai apa, tidur juga dengan istilah wafat. Jadi istilah wafat ini dalam bahasa Al-Quran, ya, ungkapan Al-Quran mencakup wafat dalam arti mati, juga mencakup wafat dalam arti apa? Tidur. Nah, penyebutan dua hal ini dengan kata yang sama, wafat, bukankah ini sesungguhnya ada makna apa? Kemiripan. Ya, kemiripan. Dan kita ambil pelajaran darinya. Makanya di sini kita ambil pelajaran dari tidur itu, bahwa tidur itu sesungguhnya mirip-mirip dengan kematian. Kalau di saat orang sudah mati ada azab, merasakan azab atau merasakan kenikmatan, di tidur pun ada orang yang merasakan azab, ada yang merasakan kenikmatan. Ya, sementara kalau dilihat fisiknya, ya di situ saja, nggak kemana-mana. Dua orang mungkin tidur berdampingan, yang satu merasakan kenikmatan karena mimpi yang penuh dengan kenikmatan, yang satu merasakan ketakutan karena mimpi yang menakutkan. Padahal kalau kita lihat fisiknya ya diam saja, ya berdampingan, tapi secara perasaan mereka sangat berbeda sekali. Nah, orang yang dikubur pun kadang juga seperti itu. Sama-sama di kuburan, dikuburkan berdampingan, yang satu dapat nikmat, yang satu dapat azab. Nah, jadi ini semua sebagai pelajaran bagi kita bahwa azab kubur bukan suatu hal yang mustahil. Kenikmatan kubur bukan hal yang mustahil. Ya. Bukan hal yang mustahil. Jadi jangan diingkari. Ya. Kemudian juga berikutnya kata beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah, secara akal kata beliau, fa innan na'im fi manami yara ru'ya al-haq al-mutabiqah lil waqi'. Orang yang tidur juga, ya masih kaitannya dengan yang tidur, dia dalam tidurnya terkadang melihat sesuatu yang ternyata menjadi kenyataan, sesuatu yang nyata. Contoh bahkan kenyataan yang apa disebutkan, kalau seseorang mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sifat-sifat Nabi, dikatakan bahwa dia betul-betul melihat beliau. Ya, rubbama ra'an nabiyya 'ala sifatihi wa man ra'ahu 'ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Disebutkan dalam hadis yang mimpi melihat Nabi dan betul-betul sesuai ya dengan sifat-sifatnya. Berarti dia melihat Nabi benar-benar. Ya, padahal kan dia dalam mimpi. Dia hidup di zaman ini misalnya, Nabi di zaman kapan? Tapi dia melihat betul-betul. Dalam hadis disebutkan begitu. Kalau sekali lagi memang sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat Nabi. Soalnya ada orang yang katanya mimpi melihat Nabi, ketika ditanya sifatnya seperti apa, begini-begini, oh berbeda sekali dengan sifat Nabi Muhammad. Ya, kalau itu ya tipuan syaitan yang seperti itu ya. Itu tipuan syaitan. Nah, kalau ini suatu hal yang mungkin terjadi yang seperti itu, ya, apakah tidak mungkin seseorang dalam alam barzahnya betul-betul merasakan sesuatu yang nyata? Nyata, ya, dia merasakan adanya siksaan atau ada kenikmatan. Ya, jadi ini secara akal juga sangat mendukung bahwa bisa saja terjadi yang seperti itu. Adapun alasan mereka yang tidak mengimani dengan argumen kalau kita melihat kuburan kemudian kita bongkar kuburan itu ternyata masih seperti sedia kala, tidak terjadi apa-apa. Ya. Kalau alasan seperti itu ya itu bukan dalil, ya. Itu bukan dalil karena sudah kita jelaskan bahwa ini alam barzah, ya, bukan alam kubur dalam arti alam yang ada di kuburan. Bukan berarti alam yang di bawah tanah, bukan. Ya. Kalau di bawah tanah itu ya masih alam dunia, itu masih negeri kita dunia. tapi ini sudah alam yang berbeda. Maka dari itu jangan dinilai masalah ini dengan apa? Dengan sesuatu yang kita alami di dunia ini, dibongkar masih tetap seperti sedia kala. Ya. Ini enggak sesuai dengan pemahaman makna alam barzah. Dan kita juga sudah sebutkan tadi pendekatan dengan orang yang mimpi. Yang kita lihat orang yang mimpi, ya, secara nyata di mata kita ya biasa saja kan. Mungkin enggak bergerak dari tempat tidurnya, tapi dia merasakan hal yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu ya. Maka dari itu di sini juga disebutkan oleh Syekh bahwa ini bab alam ghaib, jangan diukur dengan apa? Dengan akal kita, jangan diukur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Kemudian juga di sini di antara jawaban beliau, anna idrakal khalqi mahdud bima makkanahum Allah taala min idrakihi. Daya penangkapan kita sebagai makhluk, ya, jawaban yang terakhir kata beliau, daya penangkapan kita sebagai makhluk itu kan terbatas, ya kan? Kita yang masih di alam kita saja terbatas. Pandangan kita, pendengaran kita, kita masih di alam kita terbatas. Kita sudah enggak bisa melihat apa yang di balik tembok ini. Kita juga bahkan pendengaran pun sangat terhambat ketika terhalangi oleh tembok. Ini masih alam kita dunia. Bagaimana dengan alam yang sudah berbeda? Jelas kita kesulitan untuk mengetahui kecuali dengan wahyu tadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44 bahwa segala sesuatu bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita hidup bersamanya di alam kita ini, ada yang disebut benda mati menurut bahasa kita, tapi dalam syariat tidak kemudian mati betul-betul mati, ya. Batu dan lain-lain itu kita menyebutnya benda mati, ya kan. Tapi jangan dianggap dia mati dalam arti betul-betul tidak ada aktivitas yang kita enggak tahu. Karena Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk batu-batu itu. Makanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu-batu itu ada yang terbelah lalu mengeluarkan air, di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Jadi ada batu yang seperti itu karena takutnya kepada Allah. Jadi punya perasaan. Ya. Loh, kalau kita menilai, wah kan benda mati, ya, itu kan menunjukkan keterbatasan kita. Kita enggak tahu alamnya mereka. Ya, kita enggak tahu alamnya mereka. Nyatanya Nabi juga pernah dapat salam dari sebuah batu. Ya. Ini mukjizat, batu bisa memberikan salam kepada Nabi. Nah, ayat ini dan yang lain dari hal-hal yang di luar jangkauan kita menunjukkan bahwa jangkauan kita itu sangat terbatas. Ya, jangkauan kita sangat terbatas. Nah, kalau jangkauan kita terbatas dan itu kita akui, maka ketahuilah alam kubur, alam barzah, yang di situ ada azab, yang di situ ada kenikmatan, itu sudah di luar jangkauan kita. Ya, di luar jangkauan kita. Oh, kita tidak akan mengetahui kecuali kalau Allah memberitahu. Para sahabat saja enggak bisa menjangkau, ya kan? Nabi yang bisa karena Allah singkap. Ya. Allah singkap sehingga Nabi mendengar. Kalau tidak disingkap ya Nabi enggak mendengar. Nah, jadi apa namanya, sesuatu yang itu di luar alam kita, ya jangan kita dengan kesombongan kita menolak kebenarannya, tidak mengimaninya, padahal itu berasal dari kekurangan kita sendiri, ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi kembali kepada masalah kita, jangan dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi, orang-orang kemudian tidak mengimani adanya azab kubur atau kenikmatan di alam kubur, ya. Dan sangat berbahaya ya kalau ada yang tidak beriman, ada yang mengingkari, justru khawatir nanti dia kena juga, kena akibat dari ketidakimanannya, sehingga dia baru membuktikan nanti dengan merasakan azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau sudah seperti itu mau kembali ke dunia dan beriman kan enggak bisa. Ya, maka dari itu ya seorang muslim harus mengimani semua yang datang dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ya, selama itu sahih wajib diimani. Ya. Dan kita juga telah sebutkan bahwa terkadang azab atau kenikmatan itu mengenai jasad juga terkadang, ya. Namun secara umum kata beliau, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, saya ucapkan kembali kata beliau, al-adab wa na'im ala nafsi wal badani jami'an bittifaki ahli sunnah. Azab dan kenikmatan itu kepada jiwa, yani kepada ruh maupun badan seluruhnya dengan kesepakatan ahli sunnah. Fatuna'amu an-nafs wa tu'adzab bi mufradihi minal badan wa tu'adzab muttasilah bil badan. Jadi terkadang ruh itu diberi kenikmatan dan diazab secara tersendiri dan terkadang bersambung dengan badannya. Ya, ini semuanya kehendak Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah melakukannya. Ya, dan apa, kita sekali lagi tidak bisa menjangkaunya kecuali kalau Allah Subhanahu wa Taala menyingkap untuk kita. Ya. Mirip mungkin dengan ini, ya, alam jin misalnya, kan alam jin itu kan bukan alam kita, ya, walaupun itu di dunia ini, tapi Allah menetapkan bahwa kita enggak melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi dia, ya, syaitan atau maksudnya jin, ya, dia melihat kita tapi kita enggak melihat mereka. Nah, ini hukum asalnya begitu. Ya, hukum asalnya begitu. Sekarang di sini mungkin ada jin yang ikut ngaji ini, ya. Mungkin, tapi kan kita enggak tahu di mana, siapa, di sebelah mana, ya, pakaiannya gimana, kita enggak tahu. Ya, tapi mereka lihat kita. Ya kan? Kemudian terkadang seorang melihat mereka ketika Allah singkap tabir itu. Ketika Allah singkap tabir itu, misalnya, ya, sahabat sebagian pernah melihat, ya, sahabat misalnya Abdullah bin Mas'ud pernah melihat mereka, sahabat Abu Hurairah bahkan berdialog dengannya ketika ada jin yang menjelma manusia dan mencuri. Nah, ini kondisi-kondisi tertentu yang menunjukkan alam jin jelas ada, sekalipun mereka enggak melihat pada asalnya. Nah, mirip dengan itu. Ya, hanya saja kalau jin Allah singkap untuk siapa yang Allah kehendaki, sekalipun kita. Tapi kalau azab kubur, kenikmatan kubur enggak akan disingkap kepada kita. Ya. Tapi kepada Nabi saja, khusus kepada Nabi SAW, ya, menurut riwayat-riwayat, ya, yang kita ketahui bahwa Nabi saja, sahabat enggak dengar, ya kan, Nabi saja. Nah, jadi diriwayatkan juga oleh atau diseterangkan oleh para ulama, ya, terkecuali jin dan manusia, hewan-hewan pun juga akan mendengar. Ya, hewan-hewan mendengar. Ya, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan iman pada hari akhirat. Ya, semoga dengan itu kita termasuk mereka yang betul-betul mengimani ini semuanya, dan juga kita berharap tentunya tergolong mereka yang mendapat kenikmatan di alam barzah dan juga di alam akhirat nanti. Ya, terlindungi dari azab di neraka maupun di alam barzah. Ya, mungkin untuk materi sementara sampai di sini saja. Insyaallah untuk bab berikutnya kita masuk bab takdir, ya, iman kepada takdir sebagai rukun iman ke-6, kita insyaallah bahas pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam.